Hari yang kita kutunggu-tunggu, sudah saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, come to family, dari semua penjara bumi. Ayo kumpul keluarga, Yusuf Kamti Day. Hari yang indah, ditunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, kartu swambali, dari semua penjuru bumi.